Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas bunyi mim sukunnya dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum amwatan min khalfihum durriyatan. Oke, kita baca bersama ya. Wa kuntum amwatan min khalfihum durriyatan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa kuntum amwatan min khalfihum durriyatan. Wa antum ta'lamuna idza kha'athum rusuluna. Oke, kita baca bersama ya. Wa antum ta'lamuna idza kha'athum rusuluna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa antum ta'lamuna idza kha'athum rusuluna. Wa wa'aymanihim tamanan qulubihim zaykun. Oke, kita baca bersama ya. Wa wa'aymanihim tamanan qulubihim zaykun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa wa'aymanihim tamanan qulubihim zaykun. Wa antum hinaidzin fawqakum sab'an. Oke, kita baca bersama ya. Wa antum hinaidzin fawqakum sab'an. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa antum hinaidzin fawqakum sab'an. Ilaihim khashi'ina sabtihim syurra'an. Oke, kita baca bersama ya. Ilaihim khashi'ina sabtihim syurra'an. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ilaihim khashi'ina sabtihim syurra'an. Ba'duhum darajatin akhahum salihan. Oke, kita baca bersama ya. Ba'dhum darajatin akhahum salihan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ba'dhum darajatin akhahum salihan.